bahasanya penilaian itu berdasarkan manakah yang dominan. Ya, demikian. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa ruta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.